Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada haqqa jihadih. Pemang da'bat bidakwatihi ila yaumitin. Saudara-saudaraku yang budiman, tuan-tuan yang cerdas dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi seri Tarbiyah Islamiyah. Seri Tarbiyah Islamiyah pada kali ini akan mempresentasikan tentang bagaimana urgensi kita memahami grand design kehidupan. Bagaimana kita sebagai manusia sangat penting dan sangat mendesak untuk memahami grand design kehidupan kita. Karena kita sekarang hidup, ya, dan kita tahu bahwa sebelum kita hidup di dunia ini sudah ada kehidupan, dan kita juga tahu bahwa begitu nanti kita mati, ya, kehidupan masih jalan. Ya. Nah, jadi ibaratnya seseorang yang ingin bermain di dalam permainan sepak bola. Maka calon pemain yang ingin masuk ke dalam lapangan, dia harus memahami tentang grand design daripada peraturan permainan sepak bola. Ya. Bahwa sepak bola itu ada waktunya. 45 menit, ya, babak pertama, kemudian istirahat, setelah itu ada 45 menit lagi babak kedua. Atau kalau misalkan ada tambahan sedikit karena terkait dengan waktu yang dijeda atau karena waktu ada pelanggaran dan sebagainya. Jadi waktunya sudah ditentukan. Kemudian peraturan di dalam sepak bola juga dipahami. Ya. Ini adalah tim, permainan tim. Ya. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Ya. Ada yang penyerang, ada yang bertahan. Ya. Ada kaptennya yang mengatur, ya, mengkomandani. Ya. Kemudian ada arena yang sudah dibatasin. Ya. Ketika bola itu keluar dari arena itu, maka berarti harus berhenti permainan dan bola harus dimasukkan kembali. Dengan segala macam tata caranya. Nah, jadi ibarat sebuah permainan, maka sebelum orang itu menunjukkan, ya, kemampuan skill bermain bola, seorang pemain, ya, bagaimana dia mendribel bola, ya, bagaimana dia menghadang bola, bagaimana dia menyepak, bagaimana dia mengoper, bagaimana dia menendang, ya, tidak boleh main pakai tangan, harus pakai sundulan kepala atau kaki. Ya. Bagaimana koordinasi, strategi, dan sebagainya. Itu adalah teknik, ya, strategi. Ya. Tapi sebelum ke sana, maka orang harus memahami dulu aturan permainan sepak bola. Ya. Dari A sampai Z. Ya. Karena ini apa? Karena ini menentukan strategi permainan. Karena ini sangat menentukan bagaimana kita harus membuat teknis, ya, strategi, ya, di dalam mengatur supaya bisa menang. Ya. Nah, ibarat sebuah permainan sepak bola, maka kita sebagai manusia ini hidup di dunia ini adalah dalam situasi seperti pemain sepak bola itu. Ya. Kita hadir di dunia ini itu melalui kehidupan di dunia ini adalah suatu ajang permainan besar. Ya. Ya. Kalau sepak bola itu ukurannya kecil, waktunya terbatas, ya, pemainnya juga sedikit, ya, maka dalam permainan kehidupan ini waktunya tidak terbatas. Selama-lamanya. Waktunya selama-lamanya. Dan melibatkan, ya, segenap makhluk. bukan hanya manusia saja, tapi juga melibatkan segenap makhluk. Ada malaikat, ya, ada jin, ada setan, ada iblis, ya, ada binatang, hewan. Ya. Jadi ini adalah real game. Ya. Kehidupan ini adalah permainan yang sesungguhnya. Ya. Jadi sekali lagi, permainan terbesar yang ada, yang Allah ciptakan. Ya. Allah ciptakan, hadirkan untuk manusia. Ya. Maka Allah berfirman di dalam surat Tabarok. Tabarokalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarokalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarok, ya, Maha suci Allah, Maha tinggi Allah. Ya. Di mana segala kerajaan, kekuasaan itu miliknya. Ya. Dan ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini adalah untuk menunjukkan bahwa ya, permainan ini adalah Allah yang mengadakan. Dan Allah Maha besar, Allah Maha kuasa, Allah Maha raja di raja. Ini adalah permainan besar. Ya. Tidak ada permainan yang lebih besar daripada permainan kehidupan ini. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan, kematian, pergantian kehidupan dan kematian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji semuanya, menguji kalian semuanya. Ya. Menguji makhluk, menguji manusia, menguji jin. Ya. Ya. Siapa yang paling baik amalnya, paling baik keimanannya, paling takwa, ya. Paling ikhlas, paling muhsin, paling baik. Ya. Dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam mujahadahnya, dalam dakwahnya. Ya. Paling baik di dalam tazkiyatun nafs. Ya. Mensucikan jiwa. Ya. Dan sebagainya. Ya. Jadi Allah yang bisa menghadirkan itu semuanya adalah Allah. Dan kemudian Allah akan mencatat semuanya. Kemudian Allah akan menuntut semuanya di akhirat nanti. Allah akan memperlihatkan semuanya. Ya, amal-amal itu tadi, bagi yang tersembunyi maupun yang nampak. Ya, yang zahir maupun yang batin. Ya. Karena Allah Maha mengetahui. Allah Maha besar, Allah Maha agung, Allah Maha melihat. Ya. Allah Maha mendengar. Ya. Dan Allah Maha mengetahui semua rahasia. Semua tipu daya. Allah Maha mengetahui. Nah ini, saudaraku yang budiman dan cerdas. Jadi, memahami grand design kehidupan, ini adalah pokok bagi semua manusia. Ya. Sebelum orang mempelajari tentang ilmu-ilmu teknik, ilmu-ilmu matematika, statistik, ya, biologi, ilmu-ilmu duniawi, harus memahami dulu grand design kehidupan. Karena ini adalah merupakan ruang lingkup kehidupan dia, ya, merupakan peraturan dasar, merupakan arena dia, merupakan waktu yang disediakan Allah bagi dia. Dan ini konsekuensi dari permainan kehidupan ini adalah konsekuensinya luar biasa. Ya. Yang terbesar konsekuensinya apa? Yaitu ya, dua muara. Yaitu neraka dengan segala macam kepedihan, penderitaan, siksaan. Ya. Bisa selama-lamanya atau masuk surga dengan segala kenikmatan selama-lamanya. Dan yang bisa memberikan balasan ya, dengan balasan yang besar seperti itu, itu hanyalah Allah yang Maha besar, yang Maha agung, yang Maha perkasa. Saudaraku yang budiman dan cerdas, bagaimana yang kami sampaikan dalam presentasi sebelumnya, ya, ada beberapa ayat Al-Quran untuk menjadikan referensi dasar, ya, untuk memahami tentang grand design kehidupan. Saya ulangi lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 213. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kana nasu ummatan wahidah. Faba'atsa Allahu nabiyyina mubasysyirina wa mungdzirin. Wa anzala ma'hum Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi mahtalafu fihi. Wa mahtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Fahdallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi min al-haqq bi'iznih. Wa law yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Manusia itu ya dulunya adalah satu ya. Kita semua manusia adalah dari Adam ya. Kita semua manusia adalah dari Adam ya. Maka tidak karena kita semuanya dari Adam ya, sementara Adam tidak memiliki bangsa ya. Apakah Adam itu bangsanya warna kulit merah atau warna kulit kuning? Enggak ya. Adam satu ya. Adam satu dan kita semuanya adalah keturunan Adam. Sehingga ya, kita tidak boleh ya mengagung-agungkan warna kulit kita ya, mengagung-agungkan kebangsaan suku bangsa kita ya. Tidak boleh kita menjadikan nasionalisme sebagai dasar di dalam berjuang. Ya, tidak boleh ya. Kenapa? Karena Adam satu ya, kita semuanya dari Adam. Dan tidak ada ya, ruang ya, dalam Islam untuk menyombongkan diri karena atas dasar kebangsaan, atas dasar suku, atas dasar warna kulit. Karena apa? Karena di mata Allah semua manusia ya, itu sama seperti mata sisir ya. Siapa yang lebih mulia adalah mereka yang lebih takwa kepada Allah ya. Kekerabatan dengan Allah, hubungan dengan Allah, siapa yang lebih dekat dengan Allah itu adalah yang paling takwa. Yang paling takwa berarti dia paling kuat imannya, dia paling ikhlas, dia paling sungguh-sungguh di dalam ibadah dakwah jihad fisabilillah ya. Dia yang paling banyak mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling takwa. Nah, kemudian Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Para nabi dari ini Nabi Adam ya, Nabi Sid, Nabi Idris ya. Nabi Nuh ya, Nabi Hud, Saleh dan seterusnya sampai nabi yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada nabi lagi, tidak ada rasul lagi dan manusia dibiarkan oleh Allah. Ya. Tanpa ada wahyu turun lagi. Tetapi Allah telah menjamin bahwa ya, wahyu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan dipelihara, yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai manusia di dunia ini eksistensinya dimusnahkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an jadi pegangan. Ya. Karena Al-Qur'an ya itu adalah Kitabul Karim, Al-Haq mirabbik. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kita bacakan ini adalah Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 213. Ya. Ketika kita bicara Al-Qur'an adalah Kitabul Haq ya. Kitab yang benar. Kitabul Karim, maka semua isinya, ayat-ayatnya, surat-suratnya itu adalah mengandung kebenaran semuanya. Ya. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dalam kitab suci ya, dari Zabur, Taurat, Injil, ya, Al-Quran itu berisi tentang ya, keputusan-keputusan, ya, ya, tentang perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukumi manusia. Ya. Maka kitab suci itu adalah undang-undang dasar kehidupan. Ya. Ya. Sekali lagi, kitab suci adalah undang-undang dasar kehidupan bukan hanya untuk kehidupan manusia tapi juga untuk kehidupan seluruh alam. Termasuk kehidupan malaikat, kehidupan jin, ya. Kehidupan yang sudah lalu, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi sampai hari kiamat, sampai hari akhir. Ya. Sampai hari akhir. Ya. Hari yang kekal. Itu undang-undangnya adalah Al-Quran. Undang-undangnya adalah kitab suci. Ya. Dan satu-satunya kitab suci ya, yang original, yang otentik, yang terpelihara. Ya. Kalimat-kalimatnya itu terpelihara sampai sekarang hanyalah Al-Quranul Karim. Maka semua manusia kalau ingin mencari kebenaran, ingin mencari petunjuk, ya dia harus merefleksikan, harus kembali kepada Al-Quran, pelajari Al-Quran. Karena dia adalah undang-undang dasar kehidupan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan, ya, ya, yang nampak maupun yang zahir, yang nampak maupun yang batin. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara mereka. Ya, di antara kedengkian. Ya. Jadi dulu banyak perselisihan, ya, yang terjadi di dalam kaumnya, ya, Nabi Daud, ya. Kemudian kaumnya Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, ya. Banyak perselisihan, padahal ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, tapi mereka berselisih, saling berdebat. Kenapa? Karena kedengkian, ya. Karena iri hati, karena apa? Karena nafsu duniawi, karena ingin, ya, ingin lebih hebat, lebih kaya, lebih terhormat, ya, lebih disegani, lebih berkuasa, ya, lebih berpengaruh, ya, lebih mulia, lebih tinggi status sosialnya, lebih berkuasa, lebih memiliki jabatan dan sebagainya. Terjadi kedengkian-kedengkian, ya, akhirnya terjadi perpecahan, ya, dan akhirnya mengikuti hawa nafsu. Ya. Bahkan mereka, ya, malah membunuh sebagian para nabi. Ya. Para nabi malah dibunuh, ya, oleh mereka sendiri. Ya. Nah, ini peringatan. Ya. Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Jadi tetap Allah memberikan petunjuk. Masih ada, tetap ada beberapa orang yang Allah berikan petunjuk, ya, berpegang teguh dengan kebenaran. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Termasuk sampai sekarang. Termasuk sampai sekarang. Ya. Yaitu Allah akan memberikan petunjuk. Kepada siapa? Ya. Kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dia. Kepada orang yang mencontoh, ya, peri kehidupan, perjuangan Nabi dan Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka wajib bagi kita juga mempelajari kehidupan, ya, Rasulullah Muhammad Sallam, kemudian kita intiba, ya, mengikuti, ya, dalam seluruh dimensinya, dalam seluruh dimensi kehidupan. Karena Islam adalah aturan kehidupan, ya. Islam adalah aturan kehidupan yang mencakup seluruh dimensi kehidupan. Ya. Ya. Nah, ini harus kita pahami, karena satu-satunya sistem hidup yang benar di sisi Allah hanya Islam. Ya. Ya. Semua para nabi dan rasul adalah muslim, Islam. Ya. Nah, ini satu pemahaman yang harus kita pahami. Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya, grand design kehidupan itu penting sekali. Ya. Secara singkat, nah, ini adalah kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran dan kemudian diperkuat, diperjelas oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dulu, ya, dulu itu tidak ada apapun selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena Allah, ya, la yakunu mahu syai'un ghairuhu. Wa kana arsyu 'alal ma. Wa katabu fi dzikri kulli syai. Wa khalaqas samawati wal ard. Ya. Jadi ketika menjelaskan ini Rasulullah, ya, menyampaikan bahwa dulu tidak ada apapun kecuali Allah. Allah adalah al-awwal wal akhir. Allah adalah maha permulaan dan maha akhir. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Ya, dan Allah tidak ada permulaannya, ya, karena Allah maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung. Ya. Sementara kalau manusia, ya, makhluk itu ada permulaannya, ya, ada permulaan. Tapi Allah tidak ada permulaannya. Ya. Ya. Kemudian tidak ada sesuatu apapun bersama Allah. Kemudian arsy Allah itu di atas air, ya, arsy atas Allah di atas air. Kemudian Allah waqadaba fi zikri kulli syai. Kemudian Allah ya, menetapkan segala sesuatu di dalam zikri. Zikri ini adalah kitab lahul mahfuz. Ya. Ya. Di kitab lahul mahfuz semuanya ditulis oleh Al-Qalam. Ya. Jadi Allah dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan bahwa ya, awalul makhluk adalah kolam. Ya. Yang pertama kali diciptakan adalah kolam. Ya. Tentunya ya, dalam riwayat lain juga ars dulu baru kemudian kolam. Ya. Ya. Jadi kemudian Allah berfirman, ya, uktub, ya, uktub, tulislah. Maka kolam menulis, ya, atas perintah Allah, atas izin Allah, atas kehendak Allah, menulis segala sesuatu yang akan terjadi, ya, ya, kehidupannya, kehidupan, termasuk kehidupan sekarang ini, sampai nanti hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan hari kiamat belum terjadi. Berarti semua yang terjadi, yang sudah terjadi dan sekarang terjadi, sampai nanti semua kejadian itu, sampai hari kiamat, itu sudah tertulis di dalam lafzul mahfuz. Nah, kita nanti akan perjelas lagi. Ya. Kemudian Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Nah, jarak antara penciptaan, ya, jarak antara kolam, al-kolam, pena itu menulis di dalam lafzul mahfuz dengan penciptaan langit dan bumi, itu adalah 50 ribu tahun. Dalam hadis riwayat lain. Ya. 50 ribu tahun, baru kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Kemudian, ya, Allah setelah menciptakan langit dan bumi, ya, langit 7 lapis, ya, itu kemudian bersemayam di atas ars. Allah khalaqa kulli syai. Allah khalaqa kulli syai. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Ya. Jadi ketika menciptakan langit dan bumi, berarti Allah juga menciptakan isi-isinya. Ya. Isi langit apa? Bintang-bintang, ya, galaksi, ya, planet-planet yang besarnya itu besar sekali, ya. Bumi ini ternyata adalah planet yang sangat kecil sekali. Ya. Ya. Bumi dibandingkan matahari, ya, ibaratnya bumi itu bola sepak, ya, bola sepak, sepak bola. Kemudian matahari itu adalah bola sebesar ruangan rumah. Jadi perbedaannya beda banget. Nah, kemudian matahari itu ternyata yang demikian besar itu hanyalah bintang yang sangat kecil di antara bintang-bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Ya. Bima Sakti. Ada jutaan bahkan miliaran bintang di galaksi Bima Sakti. Dan semua bintang yang kita lihat di langit itu adalah merupakan langit pertama. Masih lapis langit pertama. Ya. Karena sama dunia, ya. Langit dunia itu adalah langit pertama, lapis pertama. Kemudian di atas langit pertama ada langit kedua, ada langit ketiga lagi, di atasnya lagi sampai langit ketujuh. Ya. Jadi semakin ke atas semakin besar, semakin, ya, kita bayangkan kalau sebuah lingkaran kemudian diameternya terus berkembang, ya kan? Lingkaran berikutnya lebih besar lagi, lingkaran berikutnya lebih besar lagi, ya. Nah, tujuh lapis langit itu, ya, berarti langit yang ketujuh, ya, itu, ya, diisi oleh malaikat. Ya. Lapis-lapis langit itu diisi oleh malaikat. Ya. Jadi jumlah malaikat tidak bisa dihitung, susah dihitung, ya, susah dihitung, karena satu hari itu 70 ribu malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah ada di dekat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah ada di lapis yang langit lapis yang ketujuh. Ya, ketika Rasulullah itu Isra Mi'raj, ya, ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha itu, ya, Rasulullah melewatin Baitul Ma'mur. Dan kemudian Rasulullah melihat bahwa para malaikat itu mengelilingi Baitul Ma'mur, melakukan tawaf. Melakukan tawaf. Dan tiap hari itu 70 ribu malaikat. Dan itu malaikat ini tidak akan kembali lagi selama-lamanya. Artinya setiap hari itu ada 70 ribu malaikat yang mengelilingi Baitul Ma'mur. Dan dia tidak kembali lagi. Artinya orang lain lagi. Malaikat lain lagi. yang datang mengelilingi itu. Jadi bisa bayangkan berapa banyaknya malaikat yang ada di langit. Kemudian perbandingan antara 7 lapis langit yang demikian besar dibandingkan dengan arsy Allah itu adalah ibaratnya 7 lapis langit itu hanyalah sebesar seperti mata uang dirham, mata koin dirham, mata koin uang dirham, lempengan uang dirham, ya. 7 lempengan, ya, kecil, ada yang besar, ya, yang paling besar adalah lempengan langit yang ketujuh, dan itu ibaratnya lempengan 7 koin dirham itu dilemparkan ke padang Sahara. Nah, padang Sahara itu adalah arsy Allah. Sementara 7 lapis langit itu adalah seperti lempengan uang dirham tadi yang kecil tadi. Jadi arsy Allah itu besar sekali. Ya, susah dulu. Dan itu Allah bersemayam di atas arsy. Jadi Allah maha besar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Itu berarti Allah maha besar. Nah, tapi Allah maha besar, tapi Allah maha mengetahui. Ya. Allah maha mengetahui semua detik jantung manusia. Allah maha mengetahui semua pergerakan molekul, sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia, yang ada di dalam tubuh hewan, binatang, tumbuhan. Allah maha mengetahui langkah-langkah kaki semut hitam, ya, semut hitam kecil di atas batu hitam, di tengah gelap gulita malam. Allah maha mengetahuinya. Ya. Jadi Allah maha mengetahui semua apa yang terkandung di dalam hati manusia. Ya. Lintasan pikiran, kehendak, kemauan, cita-citanya, ya, ya, pengkhianatannya, kedustaannya, ya. Mungkin dia bisa menipu orang lain, menipu manusia sedunia ini, tapi Allah tidak bisa ditipu, karena Allah maha mengetahui, ya, innahu alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui semua yang ada dalam dada, ya, dan wahuwal latiful khabir, dan Allah adalah al-latif, al-khabir, Allah itu al-latif, mahalus, maha mengetahui semuanya, ya. Semua pergerakan yang diam maupun yang bergeraknya sedikit Allah maha mengetahui, yang diam juga Allah maha mengetahui, tidak ada yang basah maupun yang kering di atas langit, yang di atas bumi maupun di bawah bumi, ya, semua butir-butir pasir, ya, yang kecil maupun yang besar, yang basah maupun yang kering, semuanya Allah maha mengetahui, ya. Semua ada di dalam kitab Lauhul Mahfudz, kitab yang nyata. Dan sudah Allah tentukan semuanya di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Ya. Jadi ketika kita mengenal Allah, ya, ya, maka kita tidak akan berani mensekutukan Allah. Ya. Kalau kita benar-benar mengenal Allah dengan sesungguhnya, kekuasaannya, kebesarannya, keagungannya, kemuliaannya, ya, maka kita tidak akan berani mempersekutukan dengan yang selainnya. Karena yang selainnya adalah ciptaan Allah. Karena selain Allah adalah, ya, ciptaan Allah. Kecuali Al-Quran. Al-Quran bukan ciptaan Allah. Ya. Al-Quran adalah kalamullah. Ya. Ini, ya. Nah, ini adalah ujian di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi Al-Quran bukan ciptaan Allah, tapi kalamullah. Ya. Karena kalau ciptaan ada apa? Kesalahan. Mungkin ada kesalahan. Ada tidak sempurna. Tapi Al-Quran adalah kalamullah Al-Quranul Karim. Ya. Yang maha sempurna. Ya. Al-Quran adalah kitab yang sempurna. Ya. Tidak ada sedikit pun kelemahan atau tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya. Jadi Al-Haq. Kembali ke tadi, ya. Jadi grand design kehidupan. Ya. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, baru kemudian Allah menciptakan malaikat. Ya. Allah menciptakan malaikat. Ya. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya. Kemudian Allah ciptakan jin. Allah ciptakan jin dari api, ya, dari api. Ya. Kemudian setelah Allah ciptakan malaikat, ya, yang demikian banyak, kemudian jin yang demikian banyak, kemudian Allah ciptakan Adam alaihissalam. Ya. Nah, sebelum Allah ciptakan Adam, ya, dalam hadis yang lain Allah sudah ciptakan gunung-gunung, ya. Kemudian tanaman, kemudian hewan, ya, binatang melata, ya. Itu sudah Allah ciptakan duluan. Di mana? Di bumi, ya. Di bumi, ya. Jadi sebelum Allah ciptakan Adam, ya, Allah sudah ciptakan tumbuhan, binatang, ya, gunung-gunung, ya, dan sebagainya, sarana prasarana. Baru kemudian Allah ciptakan Adam, ya, yaitu bapak seluruh manusia. Nah, kemudian Allah ciptakan Adam, ya, Allah langsung ciptakan Adam. Ya. Proses penciptaan Adam ada dijelaskan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian setelah Allah ciptakan Adam, ya, baru kemudian, ya, ditiupkan roh, ya. Kemudian Allah mengusap punggung daripada Adam. Dan kemudian keluarlah, ya. Ya. Demikian banyaknya ruh-ruh manusia yang bertebangan. Ya, kemudian ketika Adam tanya siapa mereka? Ya Allah, mereka adalah anak keturunan kamu. Roh-roh anak keturunan kamu, dan itu semuanya dari, ya, dari awal sampai manusia terakhir di muka bumi. Jadi kita ini sudah ada ruh kita, ya, sejak saat itu kita, ruh kita sudah ada, ya. Nah, ini semuanya diceritakan oleh siapa? Oleh Rasulullah, ya, lebih detail, ya, untuk menguatkan keimanan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita memahami grand design kehidupan. Ya, karena keyakinan yang kokoh itu tidak bisa dikuat kalau, ya, keimanan itu tidak bisa kuat kokoh kalau kita tidak memahami grand design kehidupan. Ya, gitu. Ya. Nah, dengan memahami grand design kehidupan, maka kita akan, iman kita akan kokoh. Ya, takar kita kepada Allah akan semakin kuat, dan kemudian kita akan semakin taat kepada Allah. Ya, semakin mudah menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan semakin mudah untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Ya. Nah, ini adalah salah satu key point, ya, key point. Bagaimana kita merubah hidup kita, merubah kehidupan manusia seluruhnya. Ya. Jadi setelah Allah ciptakan Adam, ya, kemudian Allah berikan ilmu, ya, Allah ajarkan nama-nama semua benda yang ada di bumi. Ya, makhluk yang ada di bumi, ya, nama hewan, nama tumbuhan, ya, nama gunung-gunung, ya, nama sungai, ya kan, dengan segala macam Allah ajarkan, dan ini ditegaskan di dalam Al-Quran, ya, berulang-ulang kali, ya. Kemudian setelah itu, ya, Adam kemudian, ya dihadapkan kepada malaikat. Dan kemudian Allah menantang siapa yang bisa menyampaikan nama-nama benda itu. Maka malaikat kemudian menyerah, ya, dan kemudian Adam menyampaikan. Jadi karena ilmu, ya, kemudian Allah perintahkan kepada, ya, kepada malaikat itu, ya, untuk sujud kepada Adam. Maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, iblis, ya, iblis itu adalah dari golongan jin. Tetapi pada waktu itu dia masuk dalam kelompok malaikat. Kenapa? Karena iblis, ya, namanya dulu belum iblis tapi Al-Haris, ya, Al-Haris. Karena iblis ini dulu adalah makhluk yang sangat takwa dari golongan jin. Karena sangat takwa, maka dia posisinya dinaikkan, ya, seperti malaikat. Bahkan dalam malaikat lain itu iblis ini memimpin para malaikat karena ketakwaannya, ya. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, ya, sebelum Adam diciptakan itu iblis sudah diciptakan duluan, dan dia adalah makhluk yang taat sekali pada Allah selama 70.000 tahun, ya. Ini menurut riwayat Abdullah bin Abbas. Jadi bayangkan 70.000 tahun iblis itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Sampai diceritakan dalam riwayat lain, ya, tidak ada satu tempat pun di langit kecuali iblis pernah sujud kepada Allah. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Tapi ini menggambarkan bahwa iblis ini adalah, ya, dulunya adalah makhluk yang sangat takwa, sangat taat kepada Allah. Nah, kemudian iblis tiba-tiba tidak mau menyembah Adam. Menyembah di sini bukan menyembah dalam arti menyembah seorang hamba kepada Allah, tapi ini adalah penyembahan ihtiram. Ihtiram adalah bukan ta'abudiyah, ya, bukan ubudiyah. Tapi adalah ihtiram itu adalah penghormatan. Jadi sujud penghormatan, bukan sujud penyembahan. Ya. Nah, ini adalah perintah Allah dan perintah Allah harus dilaksanakan. Ini adalah hal pokok. Jadi ketika Allah perintah maka harus dilaksanakan. Ya. Karena Allah ketika memberikan perintah itu berarti Allah sudah maha bijaksana. Jadi Allah memberikan perintah itu berdasarkan ilmunya yang maha, yang mengetahui semuanya. Kemudian Allah maha bijaksana, Allah maha suci, Allah maha agung dan Allah maha mulia. Jadi perintah Allah itu didasari oleh kemuliaan Allah, oleh keagungan Allah dan oleh ilmu Allah. Ya. Oleh kebijaksanaan Allah. Ya. Nah, jadi tinggal makhluknya melaksanakan, ya. Tinggal melaksanakan aja. Ya. Nah, malaikat langsung sujud tapi iblis tidak mau. Kenapa? Ana khairukum, ya. Ana khairukum khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena ada sifat iri, ada sifat sombong di dalam diri iblis. Karena apa? Karena Adam ini baru diciptakan, ya, juniornya, tapi dia yang senior justru sujud ihtiram kepada Adam. Adam diciptakan dari tanah, ya, sementara dia diciptakan dari api. Nah, menurut persenan dia, api itu lebih mulia daripada tanah. Karena apa? Api di atas tanah. Nah, inilah. Cara logika berpikirnya iblis, ya, untuk mengakal-akali sesuatu untuk menjadi alasan dia untuk tidak sujud kepada Adam. Nah, ini, ya, nah, ini adalah logika-logika yang dan logika ini, ya, kemudian dipakai oleh iblis untuk menyesatkan manusia. Banyak manusia yang sesat karena mengandalkan logikanya, ya, untuk apa? Untuk tidak mentaati perintah Allah. Nah, ini ya. Nah, ini penting sekali ya. Jadi akarnya ada di sana. Nah, kemudian iblis dilaknat oleh Allah, ya. Dan kemudian iblis minta waktu sampai hari kiamat. Untuk apa? Untuk menyesatkan, menggoda manusia dan diizinkan oleh Allah. Ya. Maka iblis ya akan hidup sampai hari kiamat. Hadis-hadis di akhir zaman, di akhir zaman di dunia ini itu ada banyak tentang bagaimana iblis ya ketika akan diwafatkan oleh malaikat Israel itu lari kemana-mana dia, ya, lari kemana-mana ke ujung timur, ke ujung barat, ya, dikejar oleh malaikat Israel. Ya. Ya. Nah, ini jadi panjang sekali. Nah, kemudian setelah itu Adam di dalam surga, ya, kemudian diciptakan Hawa, ya. Sebagai istrinya, ya, untuk menemani dia di surga, ya. Kemudian iblis merayu dan akhirnya memakan pohon, buah pohon itu, ya, yang dilarang oleh Allah dan akhirnya Adam diturunkan di muka bumi. Ya. Ya. Nah, kemudian iblis sudah terlaknat, dia diusir juga dari langit dan kemudian di bumi juga. Ya. Ya. Jadi prosesnya jelas sekali, ya. Kemudian Adam ditempatkan di suatu tempat, dalam riwayat yang lain itu di India, diturunkan di India. Dalam kemudian Hawa diturunkan di Timur Tengah. Jadi proses antara bertemunya Adam dan Hawa itu memakan waktu 200 tahun baru bisa ketemu. Ya. Jadi semuanya ada diceritakan. Ya. Kemudian setelah itu Adam punya anak, ya. Beberapa anak, ada 20 pasang, dan setiap melahirkan kembar. Ya. Laki-laki dan perempuan, laki dan perempuan. Ini adalah kodrat Allah, ya. Kuasa Allah. Ya. Qabil, kemudian Habil. Ya. Maka terjadilah proses kedengkian antara ya, Qabil dengki sama Habil. Ya. Karena apa? Karena Habil diterima korbannya oleh Allah, sementara Qabil ditolak. Maka Qabil kemudian membunuh Habil. Nah, karena apa? Karena dengki. Ya. Karena dengki. Ya. Nah, kemudian keturunan Adam ya berkembang, ya. Ya. Di mana-mana, ya. Berkembang pesat di berbagai macam belahan bumi ini, ya. Dan kemudian Allah, ya, dari salah satu keturunan Adam itu Allah memangkat sebagai nabi, yaitu Nabi Sid. Sid adalah Sid bin Adam alaihissalam, ya. Nah, Sid ini, Nabi Sid ini dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, tetapi dalam hadis disebutkan. Ya, dalam hadis sahih disebutkan. Ya. Dan sheet ini mendapatkan suhuf, ya, lembaran-lembaran, ya, firman Allah itu sebanyak 50 lembar. Ya, 50 lembar. Ya. Kemudian setelah itu zaman berkembang, ya, yang tadinya itu Adam dan anak-anaknya itu masih tauhidullah, masih menyembah Allah, ya. Masih menyembah Allah. Ya. Mereka masih tauhidullah, masih berpegang teguh dengan agama Allah, ya kan? Kemudian terjadi di beberapa generasi berikutnya, yaitu di dalam keturunan Qabil, ya, itu terjadi mulai kemaksiatan, kemaksiatan. Ya. Nah ini adalah ada campur tangan, ada tipu daya iblis. Ya. Dalam riwayat yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, ya, itu iblis menyaru sebagai seorang pemuda, ya, yang tampan, yang gagah, ya, menyaru manusia maksudnya. Kemudian dia minta bekerja dan kemudian dipekerjakan. Karena kemudian dia bekerja rajin, ya, dia tampan, wajahnya tampan, gagah, kemudian orangnya rajin, profesional, ya. Nah kemudian orang semuanya simpati kepada pemuda ini. Ya. Setelah simpati akhirnya iblis mulai menanamkan godaannya, yaitu apa? Dengan membuat musik, alat musik, dan kemudian ditabuh, ya, dimainkan, ya, dengan berbagai macam irama, dan orang akhirnya tertarik, ya, akhirnya musik menjadi kebiasaan. Kemudian setelah musik menjadi kebiasaan, maka kemudian diiringi dengan tarian, ya, tari-tari temari. Ya. Kemudian setelah musik dan tari temarian menjadi budaya, akhirnya terjadi ikhtilaf. Ya, itu ikhtilaf adalah percampuran antara laki dan perempuan. Ya. Jadi laki-laki menampilkan diri dengan sebaik-baiknya, kemudian wanitanya juga kemudian tabaruj itu artinya bersolek. Ya. Akhirnya terjadi percampuran laki perempuan, akhirnya terjadi perzinaan. Ya. Jadi ini adalah tipu daya iblis di zaman itu, ya, pada keturunan Qabil, ya, dan kemudian berkembang di mana-mana dan sampai sekarang. Ya. Ini adalah kemaksiatan yang terjadi di awal dulu. Ya. Nah kemudian setelah itu generasi berlalu, kemudian iblis menanamkan untuk menyembah selain Allah, ya, dengan mendirikan patung, ya, ke orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang pahlawan soleh, ya, yang banyak berjasa bagi masyarakat, itu oleh iblis kemudian dirayu manusia supaya membuat patung untuk apa? Untuk mengenang jasa kepahlawanannya, jasa perjuangan dia. Karena dia orang soleh, orang baik, banyak berjasa, bermanfaat bagi manusia, pendiri bangsa, ya, tokoh utama, ya, akhirnya dibuat patung. Nah, kemudian generasi berlalu, kemudian sampai patung itu kemudian disembah. Maka terjadilah kemusyrikan. Ya. Tadinya masih menyembah Allah, kemudian mereka menyembah patung. Ya. Dan sampai itu terjadi. Kemudian sampai, ya, di zaman Nabi Nuh, ya. Di zaman Nabi Nuh itu manusia sudah tidak mengenal Allah, ya. Tapi mereka menyembah patung, ya. Tidak mau menyembah Allah tapi menyembah patung, ya. Maka Allah mengutus Nuh alaihissalam, ya. Nah ini dengan segala macam pernak-perniknya, ya, pernak-pernik maksudnya kesibukan manusia di itu. Nah, tapi kaum Nuh ini, ya, kebanyakan menolak dakwah tauhidullah yang dilakukan oleh Nuh. Ya. Kenapa? Karena sudah menjadi budaya, sudah menjadi adat turun temurun untuk menyembah patung, ya. Untuk hidup dalam bergembiraria dengan tarian musik, ya kan. Kemudian mereka bekerja, setelah bekerja mereka makan enak, ya kan. Kemudian tidurnya punya rumah yang bagus, ya, bekerja, ya. Kemudian setelah itu mereka bersenang-senang. Ya. Jadi mereka tidak peduli dengan seruan Nuh alaihissalam untuk kembali menyembah kepada Allah, kembali kepada aturan Allah, ya, memperingatkan tentang hari akhir, meringatkan tentang yaumil hisab, tentang neraka. Ya. Mereka enggak peduli. Jadi mereka orientasinya duniawi. Ya. Bayangkan Nuh ratusan tahun, ya, berdakwah siang malam. Tapi justru malah membuat kaumnya, ya, dipimpin oleh para tokoh-tokohnya, itu mereka malah menutup telinganya, ya, bahkan mencibir, bahkan mengajak debat, bahkan menantang Nuh alaihissalam. Ya. Kalau memang dakwah kamu Nuh itu benar, maka coba datangkan azab yang kamu kamu peringatkan itu. Jadi sudah menantang. Ya. Akhirnya Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, musnahkan mereka. Ya. Jadi pengikut Nuh itu dalam riwayat, ya, ada 12 orang, ada yang bilang sekitar 70-an orang. Ya. Selama ratusan tahun berdakwah, tapi pengikutnya cuma yang beriman, yang itu cuma sekitar 12 orang atau 70-an orang. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Bahkan istri Nabi Nuh itu juga ingkar. Ya. Begitu juga salah satu anaknya. Ya. Nah ini kenapa? Karena manusia pada waktu itu ya, ya sibuk dengan duniawi. Ya, sibuk mengejar pangkat, kedudukan, ya, kekuasaan, ya, status sosial. Sibuk untuk bersenang-senang. Ya, ya, bersenang-senang dengan apa? Dengan kenikmatan duniawi. Ya, hidup nyaman, mudah, enak. Ya kan? Tidak peduli dengan kehidupan setelah mati. Ya. Ya, mereka hanya melihat bahwa kehidupan ini cuma di dunia ini. Ya, kita hidup bersenang-senang, bekerja bersenang-senang. Ya udah. Gitu. Nanti setelah mati ya udah selesai. Nggak ada lagi kehidupan lagi. Kemudian Nuh memberikan warning, ya, memberikan warning, peringatan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan selama-lamanya. Justru kehidupan setelah mati itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Dan modalitas untuk menapaki kehidupan yang sesungguhnya setelah mati itu adalah di dunia ini. Modalitas yang mengumpulkan modalitasnya itu di dunia ini. Ya. Tapi mereka tidak peduli. Ya, maka kemudian Allah azab mereka dengan banjir besar yang menggenangi seluruh muka bumi. Seluruh muka bumi. Ya. Ya. Air itu dari langit dan dari bumi. Keluar semuanya. Ya. Akhirnya semuanya tenggelam. Ya. Kecuali yang diselamatkan Allah. Ya. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah Nabi Nuh, ya. Kemudian masih tauhidullah, ya. Kenapa? Karena yang tinggal di muka bumi orang-orang beriman, ya. Tapi lama kelamaan kemudian terjadi kemaksiatan, terjadi berbagai macam dunia hiburan berkembang pesat, ya kan? Akhirnya orang lari lagi kepada akhirat, lari kepada Allah, ya. Lari kepada peringatan para nabi dan rasul. Ya. Akhirnya mereka menyembah kembali, ya, sesuatu selain Allah. Ya, ada yang menyembah kekuatan alam, ada yang menyembah gunung-gunung, ada yang menyembah matahari, bulan, ada yang menyembah berhala. Ya. Kefasikan itu menyebar luas. Ya. Mereka tidak mau mengambil aturan dari Allah. Ya. Yang diambil apa? Aturan dari manusia yang bersumber hawa nafsu dan bisa dipermainkan. Kenapa? Karena kalau aturan itu dari manusia, yang membuat manusia, maka bisa dipermainkan. Ya. Ya. Kenapa? Ya karena kelemahannya banyak, kekurangannya banyak. Sementara kalau aturan kita berpegang teguh pada aturan dari Allah, maka itu adalah aturan yang benar, aturan yang sempurna. Dan pelaksanaannya itu langsung disandarkan pada Allah, dan Allah Maha melihat, mengawasi, ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dengan peraturan yang Allah berikan. Dan konsekuensinya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Sehingga manusia yang mengikuti hawa nafsunya lebih suka apa? Lebih suka mengikuti peraturan manusia yang bisa dipermainkan, ya, diatur-atur, ya. Dan semakin dia berkuasa, semakin mudah untuk mengatur-ngatur, semakin mudah untuk mendapatkan keuntungan duniawi, ya. Karena kalau dia berkuasa berdasarkan aturan yang dibuat olehnya atau oleh manusia, maka dia bisa mendatangkan banyak keuntungan, kenikmatan, kesenangan, hidup, kemudahan hidup. Nah, inilah hawa nafsu. Ya. Ya. Dan hawa nafsu inilah yang kemudian mereka, karena dikuasai oleh hawa nafsu, orientasinya duniawi, maka mereka menolak, ya, seruan, ya, Nabi Hud, ya, Nabi Soleh. Ya. Ya, ini adalah kaum Ad dan kaum Samud. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian terus, ya. Jadi nabi-nabi, ya, silih berganti diutus oleh Allah, ya. Tapi kebanyakan kaumnya itu menolak, ingkar, ya. Ya. Dalam Al-Qur'an, ya, kaum yang menerima dakwah nabi itu adalah Yunus, ya. Kaumnya Yunus, kaum Nabi Yunus bin Mata. Ya. Kaum Yunus ya, itu menerima. Ya. Awalnya menolak, tapi kemudian menerima. Ya. Ya. Jadi kemudian mereka beriman kepada apa yang disampaikan oleh Yunus alaihissalam. Ya. Tapi nabi-nabi kebanyakan ditolak. Ya. Ya. Kemudian terus ya, Nabi Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim, ya, itu umat dunia itu tenggelam dalam kemusyrikan di mana-mana. Ya. Jadi ketika zaman Ibrahim, ya, zaman Ibrahim, Ibrahim lahir di Babilonia, kerajaan Babilonia itu ada di Irak sekarang, ya, di lembah Mesopotamia, ya, dekat dengan kerajaan Hirok, ya, Basrah, Kufah sana, ya, di lembah sungai Efrat dan Tigris. Ya. Nah, pada waktu itu kemusyrikan, ya, itu sudah menjadi budaya, ya, sudah menjadi satu kesatuan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Mereka menyembah selain Allah. Ya. Dan mereka berhukum kepada hukum selain Allah. Gitu, ya. Sehingga apa? Ujung-ujungnya adalah hukum mengikuti hawa nafsu. Hukum mengikuti kemauan penguasa. Para tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Banyak penindasan di sana. Ya. Banyak kezoliman. Ya. Itu adalah karena apa? Hukum manusia. Ya. Hukum manusia ada dibuat oleh segelintir orang elit. Para penguasa, para raja, para kaisar, para bangsawan. Ya, para penguasa militer sipil, ya, mereka berkolaborasi, termasuk juga para bangsawan gereja, kuil, ya, ya, gitu. Dan mereka berkolaborasi membuat aturan, ya, selain dari aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian memaksakan aturan itu untuk diikuti oleh rakyatnya, dan ujung-ujungnya adalah rakyat itu diminta untuk membayar pajak yang tinggi, ya kan? Dan rakyat hanya menjadi objek. Ya. Dengan atas nama untuk membela negara, atas nama untuk membela kerajaan, atas nama untuk kemasyarakatan umum dan sebagainya. Tapi itu aturan yang dibuat oleh segelintir orang. Ya, yang itu aturan itu juga banyak celahnya, banyak kekurangannya dan itulah dia mainkan. Ya, hukum hanya tajam ke bawah kepada rakyat yang lemah, tapi tumpul ke atas kepada para penguasa, kepada petinggi. Ini yang terjadi karena hukum itu dari manusia. Dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Ya. Sampai nanti ketika hukum itu bukan dari Allah. Karena kalau hukum dari manusia bisa diakalin, bisa diatur-atur. Tafsirnya banyak sekali. Ya. Ya. Ya. Multi tafsir. Tapi kalau hukum Allah tidak bisa diakal-akalin. Karena hukum Allah adalah jelas, tegas, ya, menyangkut keadilan untuk seluruh alam. Tidak ada kedoliman sedikit pun. Karena Allah adalah maha suci dari dolim. Ya. Maka aturan yang di Allah turunkan itu adalah tidak ada kedoliman sedikit pun. Ya. Tapi kebanyakan manusia tidak mau berhukum pada hukum Allah. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini, ya. Jadi inilah yang terjadi. Ya. Banyak terjadi dari dulu. Ya. Kemudian Allah terus ya, mengutus para nabi, para rasul. Ya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ya sebagai Khalilullah ya, kekasih Allah ya, ya, penegak tauhidullah ya, dan dia adalah bapaknya para nabi dan rasul setelahnya. Kemudian Allah mengutus terus ya tiap zaman para nabi dan rasul ya, ya. Dalam riwayat itu Allah mengutus rasul itu sebanyak 315 rasul ya. 315 rasul. Dan rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah juga mengutus nabi itu sebanyak sekitar 124 ribu. Ya, sekitar 124 ribu nabi ya, di setiap zaman. Ya, ya. Sehingga setiap umat, umat-umat yang besar itu ada nabi, ada rasul yang memperingatkan. Ya. Dan nabi dan rasul ini bukan hanya sekedar memperingatkan ya, bukan hanya sekedar berdakwah, tapi juga menjadi role model, menjadi contoh ya, bagi umatnya, ya, bagaimana beriman yang benar, bagaimana menjalani hidup ini yang benar, bagaimana beribadah yang benar, bagaimana berjuang di jalan yang benar, yaitu jalan Shiratal Mustaqim, ya, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya. Nah ini jadi role model, ya. Tapi kebanyakan kaumnya ya, dari waktu ke waktu generasi ke generasi itu banyak yang menolak. Kebanyakan menolak. Kenapa? Karena kebanyakan itu mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka kebanyakan menjadi permainan iblis setan. Iblis setan itu mempermainkan manusia dengan apa? Dengan supaya manusia mengikuti hawa nafsunya, maka ketika manusia mengikuti hawa nafsunya, ya, ya, maka dia menjadi permainan dari iblis setan. Mengikuti hawa nafsu itu apa? Yaitu mengikuti keinginan syahwat dirinya. Ya. Manusia punya syahwat, syahwat apa? Untuk supaya terkenal, popularitas, dihargai, dihormati, disanjung, dipuja, ya kan? Kemudian dia senang kalau dirinya nyaman, hidup nyaman, enak, ya mudah, ya kan? Punya duit banyak, ya punya harta yang melimpah, ya punya keluarga yang lucu, yang bahagia, sejahtera, makmur, ya dimana-mana hidupnya senang, ya kemana-mana dia bergembira ria. Itulah yang diinginkan oleh hawa nafsu manusia. Dan itulah dijadikan alat iblis setan untuk apa? Untuk mempermainkan manusia, untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Sementara Allah mengutus para nabi dan rasul itu salah satu tugasnya adalah yaitu wayuzakihim itu mensucikan jiwa manusia, mensucikan jiwa manusia dari pengaruh dominasi hawa nafsu. Nah inilah ya. Jadi hidup bukan untuk mengikuti hawa nafsu, tapi untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup ini orientasinya adalah untuk akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang sejati. Nah, kemudian sampai zaman Nabi Musa, ya. Nabi Harun, ya. Terus ya, sampai Nabi Ilyasa, ya kan? Kemudian Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, ya, dan terakhir adalah Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup 14 abad lampau. Ya. Nah, kemudian setelah Rasul wafat, ya, pada 14 abad lampau, maka Allah tidak akan mengutus Nabi dan Rasul lagi, tidak akan menurunkan wahyu lagi, dan Allah biarkan sampai sekarang. Sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat. Nah, nanti begitu mendekati hari kiamat, ya, ya, maka terjadilah tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ya. Dan itu semuanya diungkapkan oleh Allah, ya, lewat Al-Quran dan juga sudah disampaikan Rasulullah lewat hadis-hadis yang mutabar, yang sahih, ya, yang mutawatir. Ya. Jadi hadis-hadisnya banyak sekali, ya. Bahwa nanti di akhir zaman itu terjadi berbagai hal besar. Nah, salah satu hadis terkenal yang Rasulullah sampaikan, ya, ya, Rasulullah bersabda ketika Rasulullah ditanya tentang masa, ya, tentang pembagian masa, yaitu maka Rasulullah bersabda, takunun nubuah fikum masya Allah ang takun. Summa yarfa'uhu Allah ta'ala. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuah. Masya Allah antakun. Summa yarfa'uhu Allah ta'ala. Summa takunu mulkan adon. Mulkan adon. Fatakunu masya Allah. Summa yarfa'uhu Allah ta'ala. Summa takunu mulkan jabariyah fa yakunu masyaallah an yakun, ya, summa yarfa'uhu Allah ta'ala summa takunu khilafa ala minhaji nubuwah summa sakata, ya. Jadi ini riwayat dari hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, ya. Rasulullah bersabda adalah masa kenabian, ya, seperti yang dikehendaki Allah sampai Allah kemudian mengangkatnya, menghilangkannya. Ya. Yaitu zaman kenabian berarti zaman Rasulullah Muhammad SAW hidup. Ya. Dan Rasulullah hidup itu sampai tahun ke-10 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 10 Hijriah di Madinah. Ya. Kemudian setelah itu adalah masa khilafah ala minhajin nubuah. Ya. Khalifah Rasyidah. Para ulama sepakat bahwa itu adalah masa Abu Bakar, Umar, ya, ya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Kemudian Allah sampai menghilangkannya. Kemudian setelah itu masa mulkan Addon, ya, masa kerajaan, ya, yang menggigit, yang menindas. Ya, ini adalah masa Bani Umayyah, Abbasiyah, sampai masa kekhalifahan terakhir, yaitu masa Bani Utsmaniyah yang berpusatnya, yang berpusat di Turki. Sampai tahun 1924, ya, 1924 Masehi. Itu adalah masa mulkan Addon. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Summa takunu mulkan Jabariyah." Sampai kemudian datang kerajaan yang diktator, yang ganas, ya. Mulkan Jabariyah. Nah, mulkan Jabariyah itu adalah masa setelah masa mulkan Addon, ya. Yaitu masa setelah tahun 1924, ya. 1924 sampai sekarang. Karena apa? Sampai sekarang tidak ada namanya khilafah Islamnya, tidak ada khilafah lagi, ya. Nah, itu adalah mulkan Jabariyah. Mulkan Jabariyah. Jadi sekarang ini kita hidup di masa mulkan Jabariyah, masa kediktatoran, di mana hukum itu bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau masa Rasulullah, masa khilafah Rasyidah, ya, kemudian masa mulkan Addon itu, ya, hukum masih bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya. Walaupun di masa mulkan Addon itu banyak penyelewengan, tapi sekarang, ya, hukum kehidupan manusia, perundang-undangan, itu bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi bersumber dari selainnya. Selainnya itu dari hukum positif, hukum undang-undang di Prancis, di Inggris, di Swiss. Ya kan? Yang kemudian diadopsi oleh banyak negara, kemudian dijadikan referensi menjadi hukum positif. Ya. Dan turunannya ada kitab hukum undang-undang pidana, perdata, dan sebagainya. Kemudian membagi pemerintahan menjadi eksekutif, yudikatif, legislatif, dan sebagainya. Jadi, kemudian ada lembaga-lembaga itunya, legislatifnya, eksekutif, yudikatif, ya. Kemudian turunan-turunan, dan sebagainya. Ini adalah, sumbernya adalah dari, yaitu bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi, di manusia terkotak-kotak, ya. Kehidupan manusia terkotak-kotak dalam kebangsaan, nasionalisme sempit. Terkotak-kotak dalam ada sektor apa, ada bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, ya. Manusia terkotak-kotak dalam berbagai macam lembaga, ya, dan mereka berjuang untuk bangsa, kebangsaannya itu, berjuang untuk negaranya itu masing-masing, ya, kemudian berjuang untuk lembaganya, ya, organisasinya terpecah belah, ya, terpecah-pecah, ya. Ya, ini adalah masa mulkan Jabariyah, ya, yang sebenarnya, ya, ini adalah tidak boleh dalam Islam. Dalam Islam itu aturan adalah satu, ya. Allah satu dan kita ini bersumber dari Adam satu, ya. Jadi Islam adalah aturan untuk seluruh alam. Nah, kemudian setelah masa mulkan Jabariyah ini, ya, nanti itu akan summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Nanti akan kembali lagi zaman khilafah ala minhajin nubuwah, ya. Jadi ini adalah merupakan peringatan dan sekaligus kabar gembira bagi kita, ya, orang mukmin, ya, orang yang berjuang di jalan Allah, bahwa kita ini adalah harusnya menjadi labilatul ula, menjadi batu bata awal, ya, dalam proses penegakan khilafah ala minhajin nubuwah, ya, menegakkan kekhalifahan, pemerintahan yang berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Maka kita berjuang ke sana untuk menegakkan itu. Dan ini menyangkut seluruh bangsa, seluruh ujung dunia ini, dari ujung barat sampai timur, dari semuanya. Perjuangan besar. Nah, mereka inilah orang-orang yang insya Allah kalau kita teguh dengan itu, komitmen dengan itu, insya Allah kita diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian summa sakata. Kemudian Rasulullah diam. Summa sakata. Rasulullah diam. Nah, dalam riwayat hadis yang lain, ya, itu adalah kemudian akan terjadi tanda-tanda kiamat, ya, terjadi tanda-tanda kiamat besar, ya, ya, dari munculnya Ya'juj wa Ma'juj, ya, Ya'juj Ma'juj, ya, Ma'juj Ma'juj, kemudian munculnya Dabbah, ya, kemudian munculnya Dajjal, Imam Mahdi, sampai diturunkan Isa alaihissalam diturunkan kembali ke bumi ini. Isa alaihissalam diturunkan ke bumi ini adalah untuk bukan sebagai nabi yang baru, ya, tapi dia adalah sebagai pengikut Muhammad SAW. Ya, pengikut Muhammad SAW. Jadi beliau nanti akan menjadi Muslim, ya, karena beliau juga Muslim, ya. Akan dia beliau, ya, dalam hadis itu dilihatkan beliau akan menghancurkan salib-salib, ya, menghancurkan salib-salib, dan dia menyeru kepada umat Nasrani untuk masuk Islam. Ya, maka umat Nasrani, ya, berbondong-bondong masuk Islam. Jadi nanti tidak ada jizyah lagi, tidak ada jizyah. Kenapa? Karena ahli kitab itu sudah masuk Islam semuanya. Ya. Kemudian dalam hadis itu, kemudian Nabi Isa kemudian melarang pajak, melarang jizyah. Ya, jizyah sudah tidak ada lagi karena sudah pada masuk Islam. Jadi di situ pertarungan antara Al-Haq dan Al-Batil. Ya. Kemudian Dajjal dibunuh oleh Isa alaihissalam. Nah, Dajjal ini sebelumnya menguasai seluruh dunia, ya, kecuali cuma dua kota, yaitu kota Mekah dan Madinah. Ya. Dengan kekuasaan yang diberikan Allah kepada Dajjal, ya, bisa menghidupkan orang mati, kemudian bisa menurunkan hujan, ya, dan sebagainya, itu adalah, ya, wallah alam, ya, itu adalah kekuasaan yang diberikan Allah kepada Dajjal, dan itu banyak orang terkena fitnah. Jadi Dajjal ini sebagai fitnah. Ya, Dajjal mengaku sebagai Tuhan, padahal Dajjal adalah makhluk. Ya, Dajjal adalah makhluk. Ya, dan Dajjal ini bermata satu, yang satu lagi buta, dan Allah tidak buta. Ya. Jadi ini adalah penjelasan yang sangat jelas sekali. Ya, kemudian ketika semua manusia beriman, kemudian setelah itu lama kelamaan menjadi kafir lagi, sampai tidak ada manusia di muka bumi ini yang menjadi mukmin. Ya. Semua manusia tidak mengenal Allah. Semuanya kafir. Maka ketika itulah terjadi kiamat. Ya. Terjadi kiamat, ya. Prosesnya panjang, ya. Maka Allah hancurkan. Diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya. Sangkakalanya ada yang dalam riwayat ada yang dua kali, ada yang tiga kali. Yang pertama adalah peringatan. Peringatan kepada seluruh alam. Bukan hanya kepada manusia. Jadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala itu, ya, maka seluruh penghuni langit dan bumi, ya, seluruh penghuni langit dan bumi, malaikat, ya, jin, ya, manusia, hewan, ya, sampai kutu, ya, sampai ikan-ikan, semuanya terkejut. Kenapa? Karena ini adalah proses pergantian yang besar sekali. Kemudian setelah itu sangkakala kedua, maka dimatikan semua makhluk, ya. Dimatikan semua makhluk, ya, maka yang hidup, ya, yang hidup, ya, hanya beberapa, ya, beberapa makhluk Allah, ya. Dalam riwayat itu ketika terjadi dialog, ya, dalam hadis itu terjadi dialog antara Allah dengan malaikat Israel, ya, malaikat pencabut nyawa, ya, Israel siapa saja yang masih hidup, ya, maka Israel mengatakan bahwa semua manusia sudah mati, semua jin sudah mati, termasuk iblis juga sudah mati, semua hewan di muka bumi sudah mati, ya, yang besar yang kecil semuanya, ya, yang hidup, ya, adalah Jibril, Mikael, Israfil, malaikat Halawatul Arsy, penyangga Arsy, ya, kemudian saya itu maka Israel, ya. Nah, kemudian Allah perintahkan satu persatu untuk dicabut nyawanya, yaitu dari Jibril, Mikael, ya, kemudian Israfil, sampai malaikat Halawatul Arsy, penyangga Arsy juga dicabut. Dan terakhir adalah Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sendiri. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam Al-Qur'an disebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang punya jiwa, mempunyai nyawa itu akan mati. Semua makhluk akan mati. Maka termasuk Israel juga makhluk, dia mati. Maka dia mencabut nyawanya sendiri. Ya. Ya. Maka yang maha kekal, yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Hurairah itu Allah sendirian, ya, itu sekitar 40 tahun, 40 masa, wallahu alam, ya, 40, ya. Karena Rasulullah tidak menjelaskan detailnya, tapi 40, ya. Jadi dulu Allah itu sendiri, kemudian Allah ciptakan langit, ciptakan ars, kemudian al-kolam, kemudian langit bumi seisinya, ya, malaikat, kemudian jin, manusia beranak pinak sampai sekarang dan sampai nanti sampai hari kiamat, ya. Kemudian Allah matikan semuanya, Kemudian Allah sendiri lagi. Ya. Ingat bahwa di, yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfudz itu adalah semua kejadian sampai hari kiamat. Ya. Nah, apa yang terjadi setelah kiamat itu tidak tertulis dalam Lauhul Mahfudz. Artinya nanti setelah kiamat ini, ya, itu semua kekuasaan di tangan Allah, ya. Semua pergerakan itu tidak bisa bergerak kecuali izin Allah, ya. Tidak ada namanya kehendak pribadi, ya. Kehendak pribadi, ya. Semua kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Diraja, Allah Maha Agung, ya. Dan Allah mengatur semuanya sesuai dengan kehendaknya nanti, ya. Ya. Waktu sudah tidak lagi berjalan. Kalau sekarang kita bisa ngitung waktu detik per detik, ya. Jam per jam, ya. Karena ini semuanya, ya. Waktu berjalan itu setelah Allah menciptakan langit dan bumi, baru kemudian waktu berjalan. Tapi ketika kiamat, ya, Allah itu hancurkan langit dan bumi. Maka tidak ada lagi waktu. Jadi waktu itu hanya adalah ciptaan Allah. Jadi Allah nanti, ya, setelah hari kiamat itu Allah mengatur waktu sendiri. Allah terserah Allah. Ya. Semuanya tergantung sama Allah. Semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya adalah kekuasaan, kebesaran, kemuliaan, keagungan, ya, kesombongan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, manusia, ya, itu hanyalah objek. Nah, kemudian setelah itu Allah kemudian hidupkan malaikat Israfil dulu. Malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang ketiga. Maka ketika Israfil meniup sangkakala yang ketiga, maka kemudian hiduplah, ya, makhluk-makhluk, ya. Nah, termasuk juga orang-orang yang dikubur di bumi, ya. Ya. Dan orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia-manusia yang lain, kemudian mereka digiring oleh malaikat, ya, digiring oleh malaikat, ya. Setelah Allah menciptakan malaikat lagi, menciptakan jin, apa, menghidupkan jin lagi, menghidupkan malaikat, menghidupkan manusia, maka kemudian malaikat menggiring manusia semuanya, ya, di satu tempat di padang mahsyar. Semua manusia, ya, itu digiring dalam satu tempat, dikumpulkan dalam satu tempat. Semua manusia artinya dari Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi. Yang tadinya di dunia ini terpisah berdasarkan kurun waktu, berdasarkan tempat, ya, domisili. Maka di padang mahsyar ini semuanya dikumpulkan. Ya. Ya. Yang dalam kondisi ketika matinya itu masih kecil, ya, dia dibangkitkan dalam kondisi masih kecil. Ketika dia di matinya dalam umur 30, maka dia dibangkitkan umur 30. Ketika mati dalam umur 40, maka dibangkitkan juga umur segitu, ya. Kemudian walaupun dia tidak dikubur, misalkan mati di tenggelam, ya. Kemudian di apa, mati kemudian jasadnya dibakar, ya, hangus jadi abu, tetap Allah bangkitkan semuanya. Semuanya Allah bangkitkan semuanya. Kumpulkan semua manusia, ragam semua suku bangsanya, kemudian kondisinya apapun, agamanya apapun, keyakinannya apapun, semuanya dikumpulkan oleh Allah dalam satu tempat. Nah, ini adalah hari yang besar. Dan ini hari tentang hari berkumpul ini, hari padang mahsyar ini, hari kiamat ini, hari akhir ini, itu sudah diperingatkan terus-menerus, berulang kali oleh para nabi dan rasul. Termasuk Allah, termasuk Rasulullah, ya, memperingatkan. Dalam Al-Quran, porsi peringatan tentang hari kiamat, hari akhir, itu sangat banyak sekali. Kenapa? Karena ini adalah hari yang besar sekali, ya. Yang semua manusia seharusnya fokus ke sana. Karena ini adalah hari abadi. Ketika Allah sudah hidupkan dan dibangkitkan dan dikumpulkan, maka tidak ada kematian lagi nanti. Tidak ada lagi namanya al-maut. Tidak ada lagi. Akhirnya semua orang akhirnya merasakan suasana yang sangat luar biasa. Bisa bayangkan kalau itu adalah hari yang konsekuensinya abadi. Selama-lamanya. Kita selamat, selama-lamanya selamat. Kalau celaka, bisa selama-lama celaka. Ya kan? Nah, inilah maka semua orang, ya, ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu dalam kondisi tidak berkhitan, telanjang bulat, tidak beralas kaki, laki perempuan campur itu, ya, mereka tidak peduli dengan orang lain. Semua orang memikirkan nasib masing-masing. Ya. Ya. Anak tidak memikirkan bapaknya, bapak tidak memikirkan anaknya, tidak memikirkan keluarganya, istrinya, orang-orang dulu di dunia disayangin, itu tidak diperkirakan. Kenapa? Karena setiap orang fokus untuk memikirkan nasibnya, dirinya masing-masing, karena ini adalah hari yang besar, hari abadi. Ya. Dan ternyata aturan yang ditegakkan adalah aturan dari Allah. Allah yang maha abadi, Allah yang maha esa, Allah yang maha tunggal, Allah yang raja sesungguhnya, Tuhan yang sesungguhnya, ya, penguasa seluruh alam. Ya. Nah, maka semua saat itulah orang-orang kafir di, yang waktu di dunia ini kafir, musyrik itu kemudian benar-benar menyesal, benar-benar sedih, ya kan? Kenapa dulu di dunia tidak mau menyembah Allah? Kenapa di dunia dulu malah menyembah yang lainnya? Kenapa? Karena korban daripada doktrin yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh agamanya, para tokoh-tokoh masyarakatnya. Maka mereka nanti itu menyalahkan, menyalahkan tokoh-tokoh itu, tokoh-tokoh agama yang memberikan doktrin supaya musyrik, supaya tidak menyembah Allah, itu disalah-salahkan, dimaki-maki, dilaknat. Jadi di padang mahsyar itu mereka juga ini, ya, sampai nanti ketika dimasukkan dalam neraka, mereka itu selalu melaknat, ya, melaknat, mencaci maki, ya, orang-orang yang di dunia itu menyesatkan dia, ya, menyesatkan dia, menyesatkan mereka. Nah, makanya ini penting sekali, mumpung kita masih hidup di dunia, supaya kita sadar, sesadar-sadarnya, bahwa hari kiamat itu hak, ya, hari berkumpulnya seluruh makhluk itu juga hak, benar, buktinya banyak sekali. Semua nabi dan rasul itu memperingatkan tentang akan datangnya hari kiamat ini, ya. Semua para nabi dan rasul memperingatkan tentang azab neraka. Angzurkum, angzurkum azabannar. Angzurkum azabannar, ya. Ya. Aku peringatkan kalian di depan kita itu ada azab neraka yang sangat pedih sekali. Ya. Jangan salah. Nah, jadi setelah di padang mahsyar, ya, kemudian itu dijelaskan lebih detail, ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah, ya, bagaimana kondisinya. Ada yang orang yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Kenapa? Karena panas sekali, ya. Matahari itu sepenggal, ya. Kemudian semua orang berdesak-desakan, ya kan. Kemudian tidak ada minuman, ya. Jadi semua orang haus, lapar dan haus, ya. Sampai diceritakan itu kerongkongan itu melilit, ya. Saking hausnya itu kerongkongan itu melilit, ya. Berputar, bisa berputar, ya. Bisa melengkung, maaf, bisa melengkung. Dan orang tenggelam dengan air keringatnya sendiri, bayangkan, berenang dalam air keringatnya sendiri. Kenapa? Karena lamanya menunggu berdiri di padang mahsyar itu adalah 50 ribu tahun. 50 ribu tahun. Satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun. Ya. Bayangkan berdiri menunggu, ya, dalam kondisi berdesakan, panas, ya kan? Tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Itu selama 50 ribu tahun. Kalau kita berdiri di suatu lapangan terik matahari, seharian dari pagi sampai sore, ya, terik panas itu udah luar biasa capek dan hausnya, ya. Sehari aja. Apalagi ini berdiri selama bertahun-tahun, berpuluh tahun, beribu-ribu tahun, ya, dalam kondisi seperti itu, ya. Maka orang-orang beriman, ya, itu banyak lebih suka puasa. Di hari yang terik lebih suka puasa. Kenapa? Karena untuk supaya nanti Allah menyelamatkan mereka, ya, di padang mahsyar ini dari terik yang panas itu. Maka mereka menyukai sekali berpuasa di dunia ini pada waktu hari yang terik. Ya, ikhlas untuk Allah. Kenapa? Untuk supaya di padang mahsyar yang kondisinya seperti itu tuh, ya, bisa tidak haus. Allah Akbar, Allah Akbar. Karena keimanan, yakin bahwa pasti terjadi, maka dia di dunia ini berusaha untuk beriman dan kemudian berpuasa. Nah, ini salah satu dampak daripada pemahaman yang benar, ya. Kemudian merubah jiwa kita, merubah diri kita, pemahaman kita, ya, konsep hidup kita dan sebagainya. Kemudian begitu menderitanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kebanyakan manusia, ya. Akhirnya mereka menyerah, ya. Selama 50 tahun itu akhirnya menyerah. Daripada begini dibiarkan, ya. Maka mendingan mereka langsung diazab aja di dalam neraka. Kenapa? Karena mereka belum melihat neraka. Maka mereka kemudian berbondong-bondong datang kepada Adam minta supaya Allah datang. Jadi pada waktu di padang mahsyar ini selama ribuan tahun itu Allah belum menampakkan diri. Allah belum datang. Allah belum mau mengadili manusia. Ya. Nah, kemudian mereka datang berbondong kepada Adam dan Adam meminta Adam supaya berdoa kepada Allah supaya Allah datang untuk menghakimin mereka. Tapi Adam tidak bisa, ya, karena pada waktu itu Allah itu sangat marah, ya. Ya, jadi suasana di padang mahsyar ketika seluruh makhluk manusia itu berkumpul itu Allah benar-benar marah. Sampai para Nabi dan Rasul pun itu takut. Ya. Para Nabi dan Rasul pun tidak menghiraukan umatnya. Ya. Ketika Aisyah tanya, ya Rasulullah, pada waktu itu apakah engkau juga tidak memperdulikan diriku? Ya, padahal kita tahu bahwa Aisyah adalah istri yang sangat disayang oleh Rasulullah. Ya. Orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ya. Tapi Rasulullah menjawab bahwa, wahai Aisyah, aku juga tidak memperdulikan engkau waktu itu. Ya. Jadi karena semua Nabi para Rasul sibuk dengan urusannya dirinya. Ya, tidak peduli dengan umatnya. Ya. Kenapa? Karena pada waktu itu memang kekuasaan itu di tangan Allah semuanya. Ya. Allah, terserah Allah mau mengazab siapa, mau menyelamatkan siapa, ya, mau memberikan rahmat kepada siapa, Allah mau melindungi kepada siapa, terserah Allah. Tapi Allah Maha Adil. Maka orang-orang yang dilindungi oleh Allah, orang-orang yang diberikan naungan, ya, di padang mahsyar itu, ya, karakternya, tipenya itu sudah disampaikan dulu di dunia ini. Ya. Rasulullah bersabda bahwa ada 7 golongan yang nanti di padang mahsyar itu mendapatkan naungan. Ya. Yaitu imam yang adil, ya. Kemudian pemuda yang senantiasa beribadah apa hatinya di masjid itu beribadah kepada Allah, kemudian orang yang berpisah dan bertemu karena cinta mencintai karena Allah, kemudian seseorang yang dirayu oleh wanita cantik dan hartawan, ya, tapi dia kemudian tidak mau, ya, berbuat yang diharamkan karena takut kepada Allah, ya. Kemudian orang yang memberi, berinfak, bersedekah, tapi tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kiri tidak dilakukan apa yang diinfakkan tangan ini enggak tahu, ya, sebelahnya enggak. Jadi artinya benar-benar infak karena Allah, ya. Ada 7 golongan itu, ya. Ya. Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi dalam riwayat hadis lain ada juga golongan lain, ya, yang dinaungi oleh Allah yaitu para syuhada, yaitu orang yang syahid fisabilillah, ya, berjihad jalan Allah kemudian dibunuh. Nah, itu adalah orang-orang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para nabi dan rasul jelas, ya, mendapatkan naungan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian setelah itu, ya, ke Adam tidak mau, kemudian Adam merekomendasikan ke Nuh juga tidak mau, Nuh kemudian merekomendasikan ke Ibrahim tidak mau, kemudian ke Musa juga tidak mau, rekomendasi ke Isa tidak mau, akhirnya Nabi Isa merekomendasikan manusia supaya, ya, ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia, beliau adalah al-ma'sum, makna adalah semua dosa-dosanya dia yang telah lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi para nabi dan rasul, ya, satu-satunya nabi dan rasul yang al-ma'sum itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua manusia kemudian berbondong-bondong meminta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, nabi dan rasul terakhir untuk berdoa kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah, ya, bersujud lama sekali di bawah arsy, ya, di bawah arsy Allah, kemudian dengan pujian yang diajarkan Allah kepadanya, ya, sebelumnya belum pernah memuji dengan itu, ya. Kemudian lama sekali sujud, ya. Ya, kemudian baru meminta Allah supaya menghakimin makhluknya. Maka kemudian setelah itu Allah datang dengan segala kebesaran, keagungan, kemuliaannya, ya. Kemudian diiringi oleh datang dengan segala kebesarannya di atas arsy, diiringi oleh para malaikat bersab-sab memenuhi seluruh pelosok ufuk, ya. Malaikat mengiringi Allah dengan segala macam kebesaran yang dimiliki Allah, ya. Kemudian malaikat juga bersab-sab mengiringi memenuhi seluruh ufuk. Nah, baru kemudian disitulah dimulainya yaumil hisab, yaumil mizan, ya. Hari penghitungan amal, ya, hari peradilan, ya. Dan di mana di situ para siapapun yang berbuat kebaikan sebesar zarah, sebesar atom pun akan diberi balasan, dan siapapun yang berbuat keburukan di sebesar zarah, sebesar atom akan diberi kebalasan. Dan amal-amal orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, itu mereka dihapus, ya. Jadi semua perjuangan amal-amal ibadah, ya, donasi, amal kebaikan, ya, yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang ketika dia mati di dunia dalam kondisi kafir musyrik, non muslim, ya, non Islam, itu oleh Allah tidak diterima, tidak dinilai, ya. Jadi dijadikan seperti fata morgana, seperti debu yang kelihatannya besar, gunung debu begitu ditiup angin kemudian bertebaran di mana-mana, tidak tersisa sedikit pun. Jadi Semua amal perbuatan orang-orang kafir, ya, perjuangan, kerja keras, itu semuanya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dasar diterimanya amal di akhirat, di yang melisap, yang melemincan, itu ada dua. Yang pertama adalah amal itu ikhlas untuk Allah. Semata-mata untuk Allah. Nah, orang yang kafir, orang musyrik tidak mungkin ikhlas. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah. Ya. Karena dia tidak beriman kepada Allah dengan sebenarnya beriman. Ya. Dia mungkin mengaku beriman kepada Tuhan. Tapi dia iman yang benar kepada Tuhan, kepada Allah adalah tauhidullah. Yaitu menyembah hanya kepada Allah. Ya, tunduk patuh hanya kepada Allah. Ya. Tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, itu adalah bukti keimanan yang benar. Nah, mereka mungkin menyembah Tuhan, tapi menyembah Tuhan yang lain. Menyembah Allah sebagai Tuhan, tapi juga menyembah Tuhan yang lain. Nah, ini tidak mau. Allah tidak mau disyirik, mau tidak mau dipersekutukan. Jadi, semua amal ibadah, penghambaan, yang syirik, yang musyrik, menduakan Allah, atau membuat tandingan sesuatu dengan Allah, maka itu semuanya amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diterima hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tauhidullah, dan itu hanya orang-orang muslim. Karena muslim adalah bertuhankan Allah semata, satu Tuhan, yaitu Allah Ahad, Allah itu Maha Tunggal, ya, dan hanya berserah diri kepada Allah, ya, dan mengikuti aturan yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu benar-benar menyesal, ya. Benar-benar menyesal, ya. Menyesal sampai sedalam-dalamnya. Tapi penyesalan mereka tidak berguna. Mereka berdoa supaya dikembalikan ke dunia, supaya bisa menjadi muslim walaupun cuma sebentar, tapi tidak ada kesempatan lagi, tidak ada waktu lagi. Nah, inilah peringatan besar bagi saudaraku yang masih belum muslim, ya. Kembali kepada agama fitrah jalan hidup yang benar, yaitu Islam, ya. Pelajarilah Islam, pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadis-hadis Rasulullah, pelajarilah sirah nabawiyah, pelajarilah kehidupan para nabi dan rasul berdasarkan informasi yang disampaikan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena orang-orang beriman, orang-orang muslim itu dia tidak akan dia tidak akan bohong, tidak akan berdusta. Ya. Para sahabat nabi, radhiyallahu anhum, para tabiin itu adalah para salafus soleh, itu tidak akan berani berbohong, ya, tidak akan berdusta. Maka apa yang ditulis oleh, yang diriwayatkan oleh para sahabat nabi, diriwayatkan oleh generasi tabiin tabiin, itu adalah referensi utama bagi kita, insyaallah. Ya. Saudara yang budiman, nah kemudian yang melisap, yang melmizan, ya. Kemudian setelah itu Allah giring orang-orang kafir, orang musyrik ke dalam neraka. Ya. Kemudian orang-orang muslim dan orang-orang munafik itu diminta untuk melewati sirat. Bagi orang-orang munafik itu mereka tidak bisa melewati sirat dan kemudian masuk ke dalam neraka, terjatuh ke dalam neraka. Sementara orang-orang muslim yang benar, ya, orang-orang muslim yang benar, beriman benar, itu insya Allah akan selamat dari jembatan sirat, ya, kemudian masuk surga. Jadi disitulah, jadi akhir daripada seluruh kehidupan adalah di surga atau di neraka. Ya. Di neraka atau di surga, di neraka dan di surga. Ya. Nah, ini adalah grand design kehidupan. Ya. Grand design kehidupan yang dimana semua manusia harus paham. Ya. Tidak ada grand design versi yang lain. Ya. Ini adalah grand design berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, manusia yang terpercaya. Ya, Rasulullah adalah manusia yang terpercaya, beliau adalah shodiqul amin, orang yang benar dalam berkata, ya, dan terpercaya. Ya, maka ini adalah grand design kehidupan dan inilah yang benar. Tidak ada versi grand design yang lain. Kalau kita membaca, ya, buku-buku agama, ya, buku-buku kitab suci yang dianggap kitab suci oleh agama-agama lain, banyak sekali grand design kehidupan dan itu adalah grand design yang batil. Kenapa? Karena grand design selain dari yang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi, itu adalah grand design yang dibikin oleh manusia. Yang diotak-atik, yang dimanipulasi, rekayasa oleh manusia. Dan manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Ya. Satu-satunya yang maha mengetahui apa yang akan terjadi nanti hanya Allah. Ya. Hanya Allah. Para Nabi dan Rasul itu pun hanya menyampaikan apa yang berasal dari Allah. Ya. Karena Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi dan Allah maha berkuasa terhadap apa yang akan terjadi. Janji-janji Allah yang di dalam Al-Quran sama hadis Rasulullah itu adalah pasti terbukti nanti di akhirat. Maka orang-orang yang beriman, yang sungguh beriman, dia yakin, yakin-yakinnya bahwa semua janji Allah itu pasti terjadi, akan dibuktikan oleh Allah di akhirat, ya. Orang-orang beriman akan mendapatkan pahala yang banyak melimpah-limpah, ya. Kenapa? Karena memang Allah Maha Kuasa, ya. Dan Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertaubat, ya. Maka sekarang ini momentum bagi semua orang untuk bertaubat. Bagi orang mukmin, orang muslim, ya, bertaubat, ya, kemudian kembali kepada Allah, memperbaiki diri, ya, menguatkan keimanan, ketakwaan, keikhlasan. Kemudian bagi orang yang non muslim untuk bertaubat, ya, kembali kepada agama yang benar, agama Islam, jalan hidup yang benar, sistem hidup yang benar yang hanya sistem hidup yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang sesungguhnya. Demikian insyaallah kita lanjutkan dalam presentasi berikutnya. Kita akhiri, mohon maaf kalau khilafan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.